Pak Bobby sudah kan? Ya, selamat siang. Siang. Ini suatu bukti bahwa mereka menghambat Pemprov DKI dengan cara-cara somasi. Jadi saya harap mereka tidak melakukan itu lagi. Terima kasih. Ya, Pak Zainal, silakan. Oh, Pak. Ya. Ya, masalah birokrasi kita memang sudah diperbaiki sama gubernur kita Jokowi. Cuman mentalnya itu masih orang-orang lama. Kalau yang kebetulan mungkin yang orang masih muda itu masih punya semangat baru, punya kejujuran. Tapi kalau yang pejabat kita yang udah tua-tua tapi masih menang dalam hal ini punya jabatan, ini empatnya ini suruh berubah memang agak susah. Saya itu punya pengalaman sendiri, yaitu waktu itu lurah ya kan, lurahnya itu memang sih itu yang angkat Jokowi, tapi kan dia otaknya otak orde baru, jadi apa itu keras, orang yang keras bawa menang sendiri. Makasih. Pak Adibio silakan. Ya, selamat siang Pak. Jawabnya begini, itu masalahnya Mas Suryo ini masih sistemnya masih apa feodalisme sama sistem keraton gitu. Jadi sebaiknya Pemprov DKI menanyakan lagi berapa ganti ruginya, terus berapa yang harus dipersiapkan oleh Pemprov DKI untuk ganti rugi itu diurus di Direktorat Agraria dan diselesaikan permasalahannya, bukan untuk saling menyalahkan dan minta maaf dan sebagainya, karena itu kan belum nyambung harganya itu. Masalahnya kan pembebasan itu kan timbul harga gitu loh. Mungkin harganya terlalu tinggi sehingga timbullah kata-kata dari Pemprov DKI yang kurang enak itu, dan kata-kata Pemprov DKI itu tidak bisa dianggap salah gitu loh. Jadi mungkin dia ngatainya karena dia tidak punya uang atau tidak punya dana. Nah, carilah sponsor gimana supaya itu bisa terlaksana gitu loh. Cari jalan tengahnya gitu. Jadi jangan saling menyalahkan, akhirnya pekerjaan untuk pembebasan lahan sendiri terganggu gitu loh. Panggil Direktorat Agraria yang pada instansi terkait yang masalah masalah pertanahan sehingga bisa terselesaikan lah. Enggak usah minta maaf dan sebagainya. Wong itu kan masalahnya ketika apa namanya kesepahaman ya, harga aja gitu. Makasih. Iya, Pak Andri silakan. Ya, memang ini harus kedua belah pihak ya harus saling mengerti lah. Ya, kayak Pemprov DKI ya mau membangun jalan MRT berarti mengorbankan lapangan sepak bola, ya itu harus ada penggantinya. Gak bisa lahan-lahan seperti yang gedung-gedung bersejarah itu, lapangan sepak bola yang ada sejarahnya dimatikan begitu, harus ada pengganti. Pengganti ini di mana nih? Pengganti stasiun sepak bola akan diganti lahan lagi. Jadi stasiun sepak bola itu tetap ada. Jadi baik Pemprov DKI maupun Kementerian Menpora itu ya harus kembali lagi lah berunding. Gak bisa ada yang disalahkan di sini. Terima kasih Pak. Halo Pak Ahmad. Ya, selamat sore. Sore, silakan Pak. Ya, inilah warisan Orde Baru. Jadi Orde Baru Soeharto mendidik orang, nggak usah mikirin orang lain. Pokoknya lu bagus, lu bela gua, semua lu boleh rampok, boleh nyolong, boleh semua. Jadi inilah akibatnya. Makanya kita harus pilih Jokowi untuk fokuskan kepentingan Orde Baru. Orde Baru itu pengkhianat bangsa. Yang penting gua enak, lu mau mati mau hidup bukan urusan gua. Apa enggak lu bayar sama gue? Itulah cara Orde Baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat sore Pak Andi. Ya, saya mau kasih komentar ini ya. Saya bertanya ya, presiden kita kemana ya? Atasannya menteri-menteri itu enggak pantas, menteri itu saling nutup ya. Itu benar-benar gak pantas itu. Itu masa seorang menteri untuk gubernur. Nah, masing-masing kan punya atasan. Atasannya tuh kemana? Saya bertanya gitu. Kok gak bisa didamaikan baik-baik? Itu kan aneh. Itu komentar saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Bapak Rudi? Sore. Sore Pak, silakan. Setuju dengan pendapat Bapak sebelumnya. Dan ini seharusnya tidak menjadi demikian, apalagi di ekspos di media. Bikin malu aja, berarti pemerintahan sekarang ini tidak kompak. Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang, yang terpilih, akan lebih kompak dan tidak terumbar kekuasaan di media. Makasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bapak Andi? Ya Pak, saya mau ikutan sharing aja. Iya Pak, silakan. Saya pikir begini, itu kurang dewasa saja mereka itu. Jadi pejabat-pejabat itu yang diutamakan emosional. Seharusnya makin tinggi itu makin menjadi panutan gitu. Jadi itu saja yang komentar saya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Bapak Adi. Ya, selamat sore. Sore Pak, silakan. Kalau menurut saya sih ya, memang malu sekali ya untuk sekarang pejabat ya, jangankan menteri ya. Semua pun sekarang serba semua itu sok-sok semua ya, gitu. Semestinya ini kan bisa dirundingkan. Kalau masalah Pemprov DKI memberikan opinion di media itu kan semestinya kan bisa dari pihak Menpora ngasih usulan. Tapi setahu saya di media itu Pemprov DKI sudah menyediakan lahan di Tanjung Priok kalau nggak salah ya, saya lihat di berita itu. Nah, kalau memang gitu kan dari pihak Menpora kan bisa realisasikan di mana. Saya bukannya sok tahu menuntut apa ini buat apa gitu. Itu bikin malu gitu. Semestinya kalau dia benar-benar ini profesional itu dia langsung menyelesaikan cara gimana berunding dengan Pemprov DKI. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak. Iya, komentar Anda nih Pak Bambang. Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya gini ya, mungkin saya mewakili rakyat Indonesia atau khususnya juga rakyat DKI Jakarta. Monitor radio boleh diperankan dulu Pak Bambang biar tidak feedback nih Pak. Baik, terima kasih. Terlepas dari apa substansinya Mbak, menurut saya yang menjadi permasalahan antara Kemenpora dengan Pemda DKI, tetapi memang apa yang dilakukan oleh Kemenpora dengan memberikan somasi kepada Pemda DKI itu menurut saya merupakan satu contoh yang tidak baik. Artinya begini, Kemenpora punya hak melakukan somasi jika memang merasa dirugikan. Tetapi apakah itu merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Kemenpora? Ini kan pendidikan yang tidak baik ya Mbak. Menunjukkan kepada rakyat perseteruan, dikit-dikit diajukan ke ranah hukum. Kalau kayak begini menjadi tidak baik untuk pendidikan rakyat. Mungkin itu inti dari komentar saya bahwa pemerintah sekarang pejabatnya mencontohkan atau mendidik rakyat dengan cara yang tidak tepat saat ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Bambang. Pak Osman, selamat pagi. Ya, pagi ini hanya menunjukkan aristokrasi. Dia kan ini orang keraton juga. Saya mau tanya bagaimana tingkah laku dia waktu beberapa kali di pesawat yang suruh orang pindah atau berantem ya sama krunya di pesawat itu, apakah menunjukkan dia juga bermartabat? Jadi seolah-olah dia hanya dia yang punya nama baik. Ini sebenarnya esensinya kan nggak selesai. Ini arogansi, lebih pada menunjukkan arogansi seolah-olah jangan macam-macam lah sama saya. Pada substansinya nggak selesai gitu. Ini nggak produktif sama sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Pak Edo pagi. Iya pagi. Saya cuma mau mengomentari ini ya, Kemenpora. Saya rasa yang digawangin sama Pak Rosrio mencemari nama baik. Saya rasa tanpa harus kasusnya nama dia juga udah nggak baik lah. Ya kan. Beberapa kali dia tuh nggak stable di bidangnya dia gitu. Sekarang dia mau mencari nama lagi dengan cara-cara seperti ini. Saya sih terus terang ya, saya sangat suka sekali cara kerja Pemprov DKI sekarang ini. Karena cara kerja Pemprov DKI saat ini begitu to the point, gak perlu basa-basi, gak perlu terlalu birokrasi yang berbelit-belit, tetapi langsung kepada tujuan. Nah, Kemenpora ini kayaknya nih masih pakai cara-cara lama. Kayaknya tuh ya Pak Roy Suryo itu sepertinya dia harus balik ke zaman orde baru atau orde lama mungkin ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Edo. Bu Catherine, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, kalau dari saya sih masalah perselisihan ini antara Kemenpora dan Pemda DKI itu selesaikanlah dengan baiklah gitu. Dengan kasus-kasus yang sudah terjadi dengan Hambalang dan sebagainya itu, aduh gimana ya, masyarakat ini dibuat seakan-akan itu gak pernah ada yang selesai gitu. Jadi untuk hal ini masyarakat kan mau fokus ke Pilpres, jadi selesaikanlah supaya tidak terjadi sesuatu hal yang membuat masyarakat tuh berpikir lagi bahwa ini masalah baru lagi gitu. Jadi fokus deh gitu, selesaikan. Jangan ada lagi semacam perselisihan yang kayak gini-gini yang harus diselesaikan kedua belah pihak aja gitu. Jangan sampai ke media sosial yang semua orang harus tahu dan harus semua berkomentar dan macam-macam lah gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Catherine. Kita ke penelpon berikutnya, penelpon terakhir pagi nih, Pak Harsono, pagi. Selamat pagi Bu, aku mau hitung rembuk aja. Jadi saya pikir itu adalah cara yang baik dari Menpora, bahwa kalau memang dia merasa dirugikan, ya silakan pada jalur hukum. Jadi masyarakat mesti sadar bahwa kita nggak boleh subjektif. Jadi siapapun, apapun, kalau memang merasa dirugikan, ya aspek hukum yang berbicara gitu loh. Ya kan? Jadi yang kedua, bahwa itulah adalah antara pemimpin dan manajer. Jadi pemimpin itu kerja apa-apa itu ada koordinasi, kalau manajer operasional. Jadi nggak ada koordinasi yang baik, sehingga timbul ngomong di media nggak karu-karuan. Jadi masyarakat yang dirugikan. Jangan cuma promosi-promosi diri aja gitu. Itu adalah pendapat saya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Pak Patrick, selamat siang. Saya sekali terputus, kami masih mengundang Anda di 6339160. Pak Gilbert, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ini kan pernah saya kemarin juga bilang, ini semuanya ya memang letaknya ya di birokrasi ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Pak Ahok kan maunya kerjaannya cepat, bagus. Nah ini dia terbentur dengan birokrasi dia sendiri, orang-orangnya dia yang kerjaannya sangat lama sekali kan. Jadi satu tugas itu bisa berbulan-bulan ditunda, bahkan bertahun-tahun gitu kan. Jadi semua yang harus dipersalahkan adalah staffnya si Pak Ahok. Dan kalau untuk si Pak Roy Suryo, nggak usah sampai lupai begitu, ya kan? Emang kalau memang Anda benar-benar bertujuan untuk membangun Jakarta, gitu, membantu, iya dibantu. Jadi bukan dengan cara somasi begitu ya, mau disomasi ya. Yang berbuat salah itu birokrasi amburadul DKI Jakarta. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Kita ke penelpon berikut, selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan Bapak. Iya, Pak Jaya. Pak Jaya, silakan. Lucu, birokrasi itu memang orang-orangnya nggak becus semua. Karena apa ya, rakyat kita lihat lucu gitu. Kok semua sama birokrasinya sendiri kok suruh minta maaf. Katanya tenggang waktu cuma 2 bulan proyek MRT disumasi sama pemerintah karena keterlambatan. Nah, itu untuk mencari lahan apa-apa kan lama, birokrasi memang lama, semua menghambat birokrasi. Lucu-lucu pokoknya orang-orang pemerintahan itu saling menyalahkan dan males, kayaknya males sekali. Rakyatnya terus sengsara. Coba kemacetan itu, gak ada yang atur semua. Polisinya kemana, semua kemana, semua gak ada. Kalau mau gajian, wah nomor satu, duit itu nomor satu. Tapi kalau untuk pelayanan, cekir sendiri di dalam. Ya. Terima kasih Pak Jaya. Pak Gatot, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Ya, kalau saya sih ini memang benar-benar nggak bisa beri contoh yang baik ya. Kalau pemerintah dan pertama somasi itu apa yang mau dikedepankan? Apakah ini yang dilakukan kalau mau politik? Kalau memang pemerintah tidak imutnya belum menyediakan atau mau pemerintah pusat yang nggak bantu, maksudnya kan eskalasi gitu. Kalau yang pemerintah pusat membantu ya bantu saja. Kasih lahan atau DKI bagaimana berembuk. Ini gak berembuk malah berseterus. Ini kan melihat pemperdagangan arogansi gitu. Jadi saya pikir rebut gak bijak sekali. Bahwa kita ini sekarang kembalilah ke jalan yang segar gitu, ke UUD 45, ke Pancasila, mengejamkan musyawarah, mengedepankan musyawarah untuk yang baik. Ya moga-moga mereka sadar lah. Kalau itu dia udah mau turun juga, Mbak ya, udah memberikan yang terbaik gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gatot. Pak Teguh, selamat siang. Siang Bu Dona. Iya. Ya, kalau saya urusan itu mongso budur. Cuman saya pemprovnya juga sadar juga nih. Saya kemarin Bu, kalau minggu saya kan kadang-kadang ada silaturahmi, ada asisan, ada undangan. Jalan buat apa tuh, buat karpide tuh, mohon itu ditinjau ulang itu kayak begitu tuh, adalahnya olahraga kayak begitu. Jangan kalau tamrin Sudirman itu bisa diarahkan ke Gelora Soekarno itu, kosong melompong lega daripada untuk jalan kok begitu, belum jalan Legend Suprapto, Senen juga gitu tuh. Nah, keduanya itu jalan protokol yang untuk proyek honorer itu, waduh, acak-acakan gak karuan. Saya dari jam 1 sampai rumah Tua Kaputai jam 4, Bu. Ya Allah, ya itu karena apa? Ya pertama tadi jalan berantakan, nggak ada yang ngatur, kerjaan nggak ada yang selesai. Mestinya kalau mengerjakan proyek begitu, satu badan dulu kelar, baru nyambung-nyambung. Jadi nggak menyusahkan orang. Sekarang benar-benar orang yang punya kendaraan disusahkan benar, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak Wanto. Selamat siang, Bu. Silakan, Bapak. Ini kelihatan sekali arogansi dari Kemenpora. Kalau memang ada kekeliruan prosedur atau apa, itu tidak perlu disomasi. Itu menunjukkan bahwasannya mereka itu tidak ada satu apa ya, kesamaan visi untuk membangun negara ini gitu. Itu kelihatan banget tuh. Saya kehabisan kata-kata nih untuk menjelaskannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wanto, Pak Kahin. Selamat siang Ibu Kristi. Selamat siang Bapak, silakan. Intermeso aja ya, saya mengutip dari kata-kata Indro Warkop nih, buat pejabat kita ini ya, tipikalnya ya. Kalau ketemu atasan, kumisnya turun ke bawah. Kalau ketemu bawahan, kumisnya naik ke atas. Dan lagi dari almarhum Asmuni nih, sebenarnya dengan musyawarah mampu menyelesaikan segala hal yang mustahil. Nah ini sekarang begitu, kenapa nggak pakai cara-cara yang elegan gitu sebagai pejabat yang sudah dipilih oleh ya. Itu makanya tukang foto kalau ditugaskan urus futsal ya begitu, karena tidak sesuai pada tempatnya dengan kunjungan jabatan. Makanya itu pembantu SBY ini kabinetnya tumpang tindih, kabinet Indonesia berantakan. Mana stadion satu dari ganti dua kok dipasang perahan gitu. Saya kira dalam hal ini ya, yang letak kesalahan itu ada di Roy Suryo yang terlalu selfie ya, terlalu lebay. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Pak Agus, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Jadi begini, komentar saya buat Kemenpora ya, intinya tuh ya kita harus berjiwa besar ya, nggak sadulu juga lah. Di kementerian ini sebetulnya tuh kementerian yang paling rawan apa pemakaian dana APBN ya, menghasilkan sih enggak. Kalau kita bilang olahraga itu kementerian itu di departemen itu enggak pernah menghasilkan apapun buat negara, yang dipakai hanya uang-uang rakyat buat hura-hura lah, buat bikin kayak proyek hambalang lah apalah, buat dijadikan tempatnya perahan lah buat cari-cari duit gitu. Jadi kalau kesini sedikit itu udah mencerminkan orangnya, pemimpinnya itu ya cuma main gertak-gertak aja. Yang diributin itu bukan masalah yang hal-hal yang fatal gitu loh, justru itu malah lebih merusak moralnya gitu loh. Kementerian yang tidak menghasilkan uang sepersen pun gitu, hanya pakai aja uang negara gitu. Dan orang menata ketinggal dikit, sampai mengancam-ngancam, mengosomasi segala. Itu di mana tuh otaknya Bu Menteri itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Satu penelpon terakhir dengan Pak Johan. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Silakan Pak. Ya, ini masalahnya ujung-ujungnya duit Bu. Ini mengenai tanah pengganti. Mungkin ya ini sih mungkin nggak dilibatkan. Itu kan nggak kecil tanah penggantinya berapa hektar. Ya kalau tanah pengganti kalau diajukan ini ditolak, yang di sini ditolak, di sana ditolak, ya nggak bakalan beres-beres. Mungkin karena harus dia yang tetapkan supaya dapat ya, tahu lah, nggak dapat yang kalau per meter dititipin berapa ya baru bisa. Saya rasa begitu ya, karena nggak mungkin sih begitu lambat nyari tanah pengganti. Ya begitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Johan.